Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Fiqh Muyassar. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan permasalahan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Di antara keutamaan as-shaum adalah Allah Azza wa Jalla akan mengampunkan, merupakan sebab ampunan adz-dzunub wal ma'asi. Namun dengan syarat puasanya tersebut adalah puasa yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia berpuasa perutnya dari makan dan minum sebagaimana halnya anggota tubuhnya berpuasa dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Sebagaimana makan dan minum membatalkan puasa, demikian pula dosa dan maksiat membatalkan atau merusak pahala puasa seorang hamba. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Yang kedua adalah hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Hikmah disyariatkannya puasa. Al-hikmah min masyru'iyyati shaumih. Syara'a Allah subhanahu as-shaum li hikamin 'adidah wa fawa'ida katsirah. Allah azza wa jalla mensyariatkan puasa karena terdapat hikmah, hikmah dan faedah-faedah yang banyak. Allah mensyariatkan hambanya untuk berpuasa dikarenakan terdapat hikmah dan faedah yang banyak dari amalan tersebut. Nah, seluruh syariat yang Allah Azza wa Jal syariatkan dalam agama kita, seluruh perkara yang Allah syariatkan dalam agama kita, baik itu perintah maupun larangan, kita harus meyakini bahwa seluruhnya itu terdapat padanya hikmah dan maslahat yang sangat besar terhadap hamba-hambanya. Faedah yang sangat besar yang akan diraih oleh seorang hamba ketika dia menjalankan syariat tersebut. Baik hikmah tersebut kita ketahui maupun tidak kita ketahui, atau kita mengetahui sebagian dari hikmah yang Allah syariatkan dan sebagian yang lain kita tidak mengetahuinya. Tetapi yang harus kita yakini bahwa setiap syariat yang Allah turunkan, setiap hukum Allah Azza wa Jal, itu semua terdapat padanya hikmah dan tujuan faedah yang sangat besar yang akan diraih oleh seorang hamba. Maka hikmah disyariatkannya shaum, yaitu sebagaimana yang tertera dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-shaum sebagaimana halnya orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Apa hikmah syariat as-shaum? Hikmah syariat as-shaum, tujuannya, maksud dari pensyariatan as-shaum adalah at-taqwa, untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tujuan utama disyariatkannya puasa, apa? Untuk mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama menyebutkan beberapa hikmah-hikmah yang lain, yang mana seluruh hikmah-hikmah tersebut kembalinya kepada perangai takwa ini. Kembalinya kepada perangai takwa. At-taqwa yani taqwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah di atas ilmu dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Itulah taqwa. Menjalankan apa yang Allah perintahkan serta menjauhi larangan-larangannya. Maka dalam syariat as-saum terdapat tujuan at-taqwa. Tujuan at-taqwa. Dan di sana hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama itu semua kembali kepada at-taqwa ini. Di antara hikmah syariat as-saum adalah yang pertama, tazkiyatun nafs wa tathhiruha. Mensucikan diri dan membersihkannya. Wa tanqiyatuha minal akhlat ar-radi'ah. Membersihkannya dari perkara-perkara yang rendah, yang hina. Wal akhlaqir radhilah. Dan membersihkan seorang hamba dari akhlak perangai yang radhil, yang jelek. Ini tujuan yang pertama atau hikmah yang pertama dalam syariat as-shaum, yaitu membersihkan jiwa dari perkara-perkara yang rendah dan hina, serta membersihkan jiwa dari perkara yang jelek. Kenapa? Li'anna as-shauma yudhiqu majari as-syaitan fi badanil insan. Karena puasa itu mempersempit jalan-jalan syaitan pada tubuh manusia. Puasa mempersempit jalan-jalan syaitan dalam tubuh manusia. Maka dalam puasa terdapat kekuatan untuk mengalahkan asyaitan dan melemahkan tipu daya dan bisikan-bisikan syaitan terhadap seorang hamba. Sehingga kita dapati orang yang berpuasa lebih sedikit maksiatnya, lebih sedikit untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Kenapa? Dikarenakan jalan-jalan syaitan itu sempit, menjadi sempit dalam tubuh seseorang. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wala raiba anna ad-dama yatawalladu min at-ta'ami wasy-syarab." Tidak diragukan lagi bahwa darah itu sumbernya adalah makanan dan minuman. Darah sumbernya adalah makanan dan minuman. Fa idza akala aw syariba ittas'at majari asy-syaitan. Jika seseorang itu makan dan minum dalam keadaan dia sering kenyang, maka otomatis darahnya itu semakin lancar. Dan darah adalah aliran tempat-tempat syaitan. Sehingga ketika seorang sering makan dan minum, meluaslah jalan-jalan syaitan dalam tubuh dia. Wa idza shama dhaqat majari asy-syaitan. Tapi ketika seorang itu berpuasa, menahan diri dari makan dan minum, otomatis darah itu tidak membanyak. Dan otomatis syaitan, jalan-jalan syaitan itu lebih sempit dalam tubuh seorang hamba. Sehingga fatamba'ithu ila fi'lil khairat wa tarkil munkarat. Sehingga dengan sempitnya jalan tersebut menumbuhkan seorang hamba untuk bisa melakukan banyak amalan-amalan kebaikan dan bisa bermudah-mudah dia untuk menjauhi amalan-amalan yang Allah haramkan. Jadi ini yang pertama, hikmah disyariatkannya shaum yang pertama, yaitu dalam rangka menyucikan jiwa dari perkara-perkara yang kotor dan yang rendahan, ma'asi wa dzunub. Dikarenakan orang yang berpuasa itu sempit jalan syaitan dalam tubuh dia. Yang kedua, fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha. Hikmah yang kedua dari puasa adalah dalam puasa terdapat tazhid, kezuhudan, sifat zuhud terhadap perkara dunia dan syahwatnya. dan syahwat terhadap perkara dunia. Wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Dan di sisi lain, dalam puasa itu terdapat motivasi untuk meraih al-akhirah dan kenikmatan di dalamnya. Ini hikmah yang berikutnya dalam puasa, yaitu terdapat kezuhudan seorang hamba terhadap perkara dunia. Zuhud adalah, az-zuhud maknanya yaitu tidak adanya harapan atau sedikitnya ambisi dia untuk mengejar dunia. Zuhud adalah harapan yang rendah. Hati seseorang harapannya itu rendah terhadap perkara dunia. Jadi hatinya tidak tergantung dalam perkara harta duniawi, tetapi hati dia bergantung kepada akhirah. Maka zuhud bergantungnya hati seorang hamba itu kepada akhirah, bukan kepada dunia. Inilah makna zuhud. Hati seorang hamba bergantung kepada akhirah dan tidak bergantung kepada dunia. Sehingga ambisi dia bukanlah dunia, dikarenakan dia menggantungkan hatinya itu untuk tujuan yang sangat mulia, untuk kehidupan al-akhirah, bukan kehidupan dunia. Bukan berarti zuhud itu seseorang harus meninggalkan harta benda, meninggalkan dunianya, tidak bekerja zuhud karena dia tidak butuh dengan dunia. Tidak, bukan seperti zuhud. Bahkan zuhud, tidak mesti orang zuhud itu harus fakir. Orang kaya bisa dia zuhud. Terkadang orang yang banyak hartanya, tetapi dia adalah orang yang zuhud. Hartanya ada di sisi dia, tetapi hati dia tidak bergantung kepada harta yang ada di tangannya itu. Hati dia bergantung kepada akhirah. Bergantung kepada akhirah, itulah zuhud. Sehingga harta yang dia miliki digunakan untuk menyampaikan dia kepada akhirah. Inilah orang yang zuhud. Bukan berarti zuhud itu meninggalkan dunia kemudian berpakaian dengan pakaian yang kusut, menunjukkan kekurangannya. Tidak, itu bukan zuhud. Zuhud itu adalah hati, hati yang selalu bergantung kepada akhirah. Walaupun dia memiliki dunia, walaupun dia mampu banyak hartanya, tetapi jika hati dia gantungkan kepada akhirah, maka dia adalah orang yang zuhud. Dengan itu dia mengantarkan dia untuk menggunakan hartanya itu kepada amalan-amalan yang khair. Dia berinfak, membantu orang fakir dan seterusnya, bersedekah, menunaikan hak yang wajib untuk ditunaikan. Apa tujuannya? Untuk meraih akhirah. Maka dalam shaum terdapat seseorang itu zuhud, tidak banyak angan-angannya terhadap dunia. Wa targhibun fil akhirah wa na'imiha. Demikian juga puasa akan motivasi seorang itu untuk meraih al-akhirah dan nikmat-nikmat yang ada di al-akhirah. Kemudian hikmah yang berikutnya, yang ketiga, as-sawmu yab'athu 'ala al-'athfi 'ala al-masakin. Puasa itu menumbuhkan rasa belas kasih terhadap orang-orang miskin, orang-orang fakir. Miskin jika disebut tanpa diiringi dengan kata fakir, berarti maknanya miskin dan fakir. Maka puasa menumbuhkan rasa belas kasih terhadap orang-orang fakir, wasyu'ur bi'alamihim. Demikian juga menumbuhkan rasa derita yang dialami oleh orang-orang fakir. Menumbuhkan rasa derita. Dia merasakan kesusahan, kepayahan, kondisi orang-orang fakir dengan puasanya tersebut. Bagaimana? Li'anna as-sha'im, karena orang yang berpuasa, yadhuku alamal ju'i wal 'atash, dia merasakan derita, lapar dan haus di saat puasanya. Dia merasakan kesusahan, bagaimana rasanya seorang itu lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum. Dan dia adalah orang yang berpuasa. Dia merasakan lapar dan haus dalam beberapa saat saja. Dari pagi sampai maghrib. Dia membayangkan bagaimana dengan saudara-saudaranya yang kondisinya sedemikian terus setiap harinya. Kondisinya dalam keadaan lapar dan haus di tiap harinya. Dia masih bisa berbuka. Ada orang fakir yang tidak bisa makan dalam satu hari sekali. Sehingga dia teringat dengan orang-orang fakir yang kondisinya demikian. Maka menumbuhkan rasa cinta, rasa peduli terhadap orang fakir sehingga dia membantu mereka, menolong mereka dan membagikan sebagian hartanya kepada mereka. Ila ghairi dhalika min al-hikam al-balighah. Dan di sana banyak lagi hikmah-hikmah yang besar, wal fawaid al-adidah, dan faedah-faedah yang sangat banyak. Juga di antara hikmah yang terdapat pada as-shaum dalam untuk menambahkan faedah, ada banyak di antaranya bahwa as-shaum itu wasilah, perantara seseorang untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Seseorang jika dia menahan diri untuk makan dan minum dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah di saat puasa, maka dia akan merasakan bahwa makanan dan minuman itu sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia tahu besarnya nikmat tersebut. Bagaimana jika Allah cabut kenikmatan itu dari dirinya? Sehingga dia ingat bahwa makan dan minum itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat. Apalagi ketika seorang melihat orang yang sakit yang tidak bisa makan dan minum dengan normal, sehingga dia ingat bahwa makan dan minum itu sesuatu yang harus bagi dia untuk mensyukurinya. Juga di antara hikmah yang lain, yaitu as-shaum tadribun nafs, melatih jiwa limuraqabatillah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Puasa itu melatih jiwa seorang hamba untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang meninggalkan makan dan minum dan juga meninggalkan syahwatnya di saat puasa, apa tujuannya? Tujuannya karena Allah. Karena Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meraih pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Padahal dia mampu. Dia mampu untuk melakukan pembatal-pembatal puasa. Dia bisa makan, bisa minum. Tetapi yang menghalangi dia untuk melakukannya adalah karena Allah. Allah selalu melihat dia. Dia merasa dekat, ada yang mengawasi. Walaupun tidak ada yang melihat dan mengawasi dia, tetapi dia merasa bahwa Allah itu dekat dengan dia. Sehingga hal ini melatih dia untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula shaum melatih seseorang untuk sabar. Di antara hikmah juga yang disebut oleh para ulama bahwa shaum melatih seseorang untuk sabar. Sabar dia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar dengan tiga macamnya. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi keharaman-keharaman Allah, dan sabar ketika mendapat ujian yang tidak mengenakkan dirinya, maka dia sabar dalam tiga hal ini. Maka shaum membantu seseorang dan melatih seseorang itu untuk selalu sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia meninggalkan makan dan minum, sabar, karena ini ketaatan kepada Allah. Dia tidak melakukan membatal-batal puasa karena itu adalah perkara yang Allah haramkan. sehingga melatih dirinya untuk sabar. Juga hikmah yang berikutnya dalam as-shaum terdapat at-taghallub lisyahwah. Seseorang yang berpuasa itu bisa menguasai dan mengontrol syahwat dia. Seseorang yang berpuasa, di antara hikmah disyariatkannya puasa, berpuasa itu bisa mengontrol dan membatasi syahwatnya. Karena jiwa seseorang jika itu kenyang, maka berkembang syahwat yang ada pada dia itu berkembang dan membesar. Tetapi jika seseorang itu lapar, maka tertahan hawa nafsunya untuk tidak terlampiaskan, syahwatnya bisa terkendali. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan orang yang belum bisa menikah, ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, wahai para pemuda, siapa yang mampu dari kalian menikah, segera menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menyelamatkan kemaluan. Fa illam yastati', maka jika dia belum mampu menikah, padahal dia sudah ingin menikah tapi belum bisa, maka Rasul memberikan satu tips, satu cara supaya dia tidak terjatuh dalam perkara yang haram. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِسْيَامُ, maka yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ, karena hal itu merupakan tameng untuk dia dalam mengekang syahwatnya, sehingga orang yang berpuasa dapat terkekang syahwatnya disebabkan puasanya tersebut. Kemudian hikmah yang berikutnya pula yang terdapat pada shaum, yaitu melatih seorang mukmin untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah dalam puasanya. Melatih seorang mukmin untuk banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Tentunya seorang yang berpuasa, dalam puasa dia berharap pahala di sisi Allah, dan dalam puasa dia biasanya rata-rata orang yang berpuasa itu sering melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia terbiasa dengan ibadah-ibadah tersebut. Dan di sana ada banyak hikmah lagi yang lain, dan kita cukupkan membahas tentang hikmah-hikmah ini sampai di sini. Kesimpulannya bahwa dalam syariat as-shaum terdapat banyak sekali hikmah-hikmah yang terdapat padanya, yang mana semua hikmah itu kembalinya kepada perangai at-taqwa. La'allakum tattaqun. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, al-mas'alah al-khamisah, masalah yang kelima. Syurutu wujubi siyami Ramadan, syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Kepada siapa puasa itu diwajibkan? Syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan, yani siapa orang yang harus untuk berpuasa, siapa yang wajib untuk berpuasa. Yajibu siyamu Ramadan ala man tawafarat fihi syurutu taliyah, seorang wajib berpuasa di bulan Ramadan, atau seorang yang terpenuhi syarat-syarat berikut, wajib bagi dia untuk berpuasa di bulan Ramadan. Apa syarat-syarat tersebut? Yang pertama, al-Islam. Fala yajib wa la yasihhu siyamu min al-kafir. Yang pertama adalah al-Islam. Muslim beragama Islam, maka tidaklah wajib dan tidak sah puasa orang kafir. Karena siyamu ibadah, wal ibadatu la tasihhu min al-kafir. Puasa adalah ibadah, dan yang namanya ibadah tidak sah dan tidak diterima jika itu dilakukan oleh orang kafir. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah mereka, untuk diterima sedekah mereka, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa seluruh amalan ibadah, amalan kebaikan orang kafir itu tidak ada artinya di sisi Allah Azza wa Jal dan tidak diterima. Maka demikian pula as-shaum termasuk ibadah, maka orang kafir tidak sah amalan ibadahnya. Fa idza aslama fala yalzamu qada'u ma fatahu. Dan jika orang kafir tersebut masuk Islam, la yalzam, tidak wajib bagi dia, tidak harus untuk mengqada, mengganti puasa yang telah lalu. Orang kafir jika dia masuk Islam, maka puasa yang dia tinggalkan, yang tidak dia lakukan di masa kekufurannya, itu tidak harus diganti. Oleh karena itu, seorang kafir jika dia masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan, maka dia tidak perlu mengganti puasa yang telah berlalu dari tanggal 1 sampai tanggal di mana dia masuk Islam. Tidak diganti karena dia tidak terkena kewajiban puasa di waktu itu. Atau seorang kafir masuk Islam di tengah hari bulan Ramadan atau di siang hari. Di siang hari bulan Ramadan dia masuk Islam. Maka di sini pendapat yang sahih bahwa dia harus berpuasa walaupun setengah hari, menahan diri dari makan dan minum dan batal-batal puasa yang lain setelah masuk Islamnya dia sampai waktu berbuka. Walaupun dia tadi sudah makan dan minum, walaupun dia sudah makan dan minum, dia terkena kewajiban puasa di saat dia masuk Islam. Adapun sebelum itu, sebelum masuk Islamnya dia, maka dia tidak terkena kewajiban dan dia tidak perlu mengqadha puasa yang telah lewat tersebut. Yang kedua, al-bulugh. Syarat wajibnya puasa yang kedua adalah al-bulugh. Maka tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh. Maka puasa itu tidak wajib bagi yang belum baligh. Ma lam yablugh, atau puasa itu tidaklah wajib bagi orang yang belum sampai haddat taklif, belum sampai batasan at-taklif. Taklif itu adalah beban yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya. At-taklif adalah beban yang Allah bebankan, kewajiban atau keharaman. Jika dia mengerjakannya mendapat pahala kewajiban, meninggalkannya mendapat dosa, melakukan perbuatan yang haram mendapat dosa, itu namanya beban. Terkena beban. At-taklif, jika kita dapati kata at-taklif dalam kitab-kitab fiqih atau dalam kitab-kitab ad-din, kitab-kitab agama, at-taklif yang dimaksud dengan taklif adalah orang yang sudah baligh dan yang berakal. Orang yang baligh dan berakal, itulah yang disebut dengan al-mukallaf, orang yang terkena beban. Yang terkena beban itu siapa? Berakal dan orang yang sudah baligh. Maka orang yang belum baligh, dia belum masuk batasan at-taklif, belum terkena beban. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah, pena catatan dosa itu diangkat dari tiga orang, di antaranya anak kecil sampai dia mimpi basah, sampai dia baligh. Dan baligh atau al-bulugh, di sini al-bulugh ini ada tiga tanda seseorang itu sudah masuk usia baligh. Bagaimana caranya seorang tahu apakah dia sudah baligh atau belum? Yang pertama, mimpi basah, al-ihtilam. Mimpi, jika sudah mimpi, maka di sini sudah baligh. Yang kedua, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluannya. Yang ketiga, sempurnanya 15 tahun. Dan ditambah lagi yang keempat untuk wanita, haid, keluarnya darah haid. Itulah empat tanda seseorang itu sudah masuk usia baligh. Yang pertama tadi, mimpi basah. Dan yang kedua, tumbuh bulu di kemaluannya. Dan yang ketiga, sempurna 15 tahun. Ditambah yang perempuan, keluarnya darah haid. Maka anak kecil yang belum baligh tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Tetapi disebutkan oleh para ulama bahwa asybian, anak kecil yang usianya belum baligh, walaupun mereka belum baligh, dianjurkan, disunnahkan bagi orang tua untuk melatih mereka berpuasa. Untuk melatih mereka berpuasa. Inilah perbuatan as-salaf, para sahabat dahulu. Mereka melatih anak-anaknya berpuasa sedari usia dini. Dari kecil sampai ketika anaknya lapar, dibuatkan, digoreng, masakan, padahal isinya batu, kerikil, untuk menenangkan anaknya. Sampai tertidur, tidak jadi makan. Kesimpulannya, dianjurkan bagi orang tua untuk melatih anaknya, walaupun belum baligh, untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti dia telah mencapai usia baligh, dia sudah bisa, sudah terbiasa untuk berpuasa. Sudah memiliki kebiasaan dan mampu untuk berpuasa. Dibiasakan anak kecil, dibiasakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi jika tidak, maka mereka tidak terkena dosa dan tidak mengapa, tidak terkena beban. Kemudian yang ketiga, atau ada yang mencat, walakinnahu yasihhu siyam min ghairil baligh law shama. Tetapi anak yang belum baligh, jika dia berpuasa, maka puasanya sah, dia mendapat pahala. Idza kana mumayyizan, jika dia adalah anak kecil yang sudah mumayyiz. Mumayyiz yaitu sudah bisa membedakan, sudah bisa meniatkan ini adalah amalan ibadah, sudah faham itu mumayyiz, maka dia sah puasa dia. Wayam bagi wali amri, dan hendaknya untuk waliul amr atau untuk walinya, orang tuanya atau walinya, wali anak ini mengajaknya untuk berpuasa, memerintahkannya untuk berpuasa. Li'atadahu waya'lifahu, supaya terbiasa dan cinta dengan puasa tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, al-aql. Al-aql, syarat yang ketiga, al-aql, adalah berakal. Syarat yang pertama, muslim. Syarat yang kedua, usia baligh, sudah masuk usia baligh. Syarat yang ketiga adalah al-aql, berakal. Fala yajibu siyamu al-majnun wal-ma'tuh, maka tidak wajib puasa itu kepada orang gila, yang hilang akalnya, atau orang yang ma'tuh, yang akalnya rusak. Maka orang yang memiliki masalah pada akalnya, maka dia tidak terkena beban at-taklif, tidak terkena kewajiban. Orang gila, mafhum, yaitu orang yang akalnya hilang. Dia tidak sadar, akalnya hilang. Adapun al-ma'tuh, al-ma'tuh itu akalnya rusak. Al-ma'tuh ini di bawah orang gila. Tidak seluruhnya hilang, tetapi dia akalnya mengalami masalah. Terkadang ucapan orang ini seperti ucapan orang waras, terkadang ucapan dia seperti orang gila. Juga perilaku perbuatan dia itu fasid, rusak. Tidak bisa mengurus dirinya sendiri, tidak paham. Dia memiliki masalah pada akal, yang disebut matu. Yang disebut matu. Tetapi dia tidak gila secara keseluruhan. Jadi tidak gila secara keseluruhan. itu bercampur ucapannya antara orang gila dan terkadang ucapannya seperti orang yang waras. Maka dia di bawah tingkatan orang gila ini. Dan kedua-duanya tidak terkena beban kewajiban dalam agama Islam. Tidak terkena kewajiban at-taklif, tidak terkena beban. Tetapi para ulama menyebutkan bahwa al-ma'tuh ini dihukumi seperti anak kecil yang sudah mumayyiz. Al-ma'tuh orang yang mengalami kerusakan pada akalnya, ini dihukumi seperti anak kecil yang mumayyiz. Maksudnya apa? Jika dia melakukan ibadah dan dia sadar, maka di sini dia diterima ibadahnya. Tetapi jika tidak melakukan ibadah atau melakukan perbuatan yang haram, maka dia tidak mendapat dosa. Seperti anak yang mumayyiz yang belum baligh. Kemudian ikhwani fillah, sedikit ana ingin beri nasihat untuk kita semua. Yani al-hirs, sering ana menasihatkan diri kita seluruhnya yang mendengar al-ikhwah untuk semangat dalam talabul ilm, semangat dalam durus, semangat dalam menuntut ilmu. Juga tolong ya ikhwah, hadir di dars di awal waktu. Hadir di dars di awal waktu. Jangan selalu terlambat. Bukan suatu adab yang baik. Seorang sering terlambat di setiap pelajaran. Ini yang sangat disayangkan, kebanyakan ikhwah dars dimulai masih sedikit. Banyak yang terlambat, menjadi suatu kebiasaan. Ini kebiasaan yang tidak baik, yang jelek. Maka hendaknya kita semua saling menasihati satu dengan yang lainnya. Saling mengingatkan ikhwah yang lupa, yang luput. Kita ingatkan sama-sama, saling menasihati. Kemudian perlu ana sampaikan sebagai nasihat al-ikhwah yang kudama, ikhwah yang sudah lama, hendaknya antum menjadi qudwah, menjadi contoh, menjadi tauladan yang baik kepada ikhwah yang lain, ikhwah yang baru mengenal dakwah. Hendaknya kita sebagai qudwah hasanah, sebagai qudwah yang baik bagi mereka. Jujur terang-terangan ana sebutkan al-ikhwah al-judud, ikhwah yang baru, masya Allah, mereka semangat dalam menghadiri majlis-majlis ilmu. Semoga Allah menjaga kita semua. Alhamdulillah ikhwah semakin bertambah, ikhwah judud semakin bertambah, alhamdulillah mereka semangat. Jangan sampai ikhwah yang kudama malah yang kalah. Tidak sepantasnya demikian. Al-ikhwah al-judud, mereka melihat ikhwah yang lebih dahulu mengenal dakwah ini, sehingga ketika mereka menyaksikan ikhwah yang sudah lama lalai, malas-malasan untuk hadir ta'lim, tidak ada semangat untuk menuntut ilmu, selalu telat atau bahkan tidak hadir, selalu tidak hadir dalam majlis, selalu tidak hadir dalam pelajaran-pelajaran ini, wallah, merupakan aib, tidak pantas. Membuat ikhwah-ikhwah yang baru itu melihat, menyaksikan, dan akhirnya sama-sama kendor semangatnya, sama-sama turun. Disebabkan ikhwah-ikhwah yang sudah lama tetapi tidak memiliki hirs terhadap ilmu. Ma yang bagi. Juga ikhwani fillah, kita semua saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Semua mengoreksi dirinya masing-masing, tidak menunjukkan kepada orang lain. Semua ketika mendengar nasihat, tujukan kepada dirinya masing-masing dan tidak melihat fulan dan fulan. Tidak melihat sebagian ikhwah membicarakan saudaranya tidak pernah ikut ta'lim. Fulan jarang ikut ta'lim dan seterusnya. Tetapi dia lupa terhadap dirinya. Terkadang demikian. Jangan sampai kita harus semangat al-hirs, semangat ya ikhwah dalam thalabul ilm. Kita tinggal di lingkungan yang baik, alhamdulillah. Di tengah-tengah kita ada banyak ikhwah. Di perumahan ini ada banyak ikhwah yang tinggal di tempat ini. Di tengah-tengah kita juga terdapat halaqah, terdapat durus, terdapat pelajaran-pelajaran yang banyak. Terdapat majelis-majelis ilmu. Haram, tidak pantas. Kita sudah mendapat kenikmatan yang seperti ini, kemudian kita berpaling, menjauh dari majelis ilmu. Berpaling. Bahkan sebagian ikhwah, hadahullah, selalu berpaling dari saudara-saudaranya. Sudah tidak pernah hadir. Jarang terlihat di halaqah-halaqah ilmu. Ini harus kita koreksi bersama. Lebih memilih untuk sibuk dengan dunianya. Lebih memilih untuk mengejar dunia. Dan tidak peduli dengan ilmu agama. Padahal ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada apa? Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Ada apa? Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa mereka itu berpaling dari peringatan Allah? Kenapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Seakan-akan mereka itu keledai-keledai yang lari terbirit-birit. Mustanfirah. Mustanfirah itu lari dengan kencang. Amat kencang. Lari dengan terbirit-birit. Keledai-keledai yang lari terbirit-birit. Saking kencangnya lari dia, keledai yang lain tidak tahu ada apa sebabnya dia lari, ikut lari. Semuanya ikut lari. Ka'annahum humurun mustanfirah. Berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari ilmu yang Nabi SAW sampaikan. Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Keledai-keledai yang lari, yang kabur, dikejar oleh qaswarah. Qaswarah adz-dzib, serigala. Ikhwani fillah, yang jauh, orang yang selalu berpaling dari halaqah ilmu, orang yang selalu berpaling, jarang untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu, dikhawatirkan fitnah, dikhawatirkan terkena fitnah. Apa kata Nabi SAW? Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu memangsa kambing yang lalai, kambing yang keras kepala, kambing yang tidak mau bergabung dengan saudaranya, dengan kawan-kawannya. Kesempatan bagi serigala ini untuk menerkam kambing tersebut. Maka ketika seorang itu lalai, jauh dari saudara-saudaranya, jauh dari halaqah-halaqah ilmu, pasti sangat dikhawatirkan fitnah itu akan memakan dia. Fitnah itu akan menerkam dia. Sehingga dia terus semakin jauh dan semakin jauh. Fanahnu al-an fi ni'mah. Ana ulangi. Terus sering ana ingatkan. Kita semua di atas kenikmatan. Kita tinggal di lingkungan yang aman. Kita bisa belajar durus. Banyak macamnya. Pelajaran itu banyak. Bisa kita ikuti apa yang kita inginkan. Ilmu sudah ada. Ilmu ada. Yang enggak ada apa? Semangatnya yang enggak ada. Semangatnya yang menurun. Ilmu sudah siap. Kita mau belajar, ada ilmu. Setiap hari insyaAllah ada ta'lim. Tetapi yang kurang dari kita adalah semangat. Semangat yang terus mundur dan mundur. Seseorang yang dia tidak bisa merasakan nikmatan Allah Azza wa Jalla, yang dia tidak mengetahui besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka merupakan sunnatullah, merupakan ketetapan Allah, Allah pindahkan nikmat tersebut kepada yang lain. Seorang yang tidak tahu besarnya nikmat yang dia sedang berada di atasnya, sangat dikhawatirkan Allah pindahkan nikmat itu kepada tempat yang lain. Allah berfirman, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amthalakum. Jika kalian berpaling, yastabdil qauman ghairakum, Allah ganti, Allah pindahkan nikmat tersebut kepada yang lain selain kalian. Kemudian keadaan mereka itu la yakunu amthalakum, keadaan mereka itu tidak seperti kalian. Bisa Allah mengganti, memindahkan nikmat ini kepada orang yang lain yang bisa pandai mensyukurinya, pandai menjaga nikmat. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita merasakan betul-betul lalai dari nikmat Allah azza wajalla. Kita semua, ana mengajak bicara diri saya dan seluruh ikhwah yang mendengar, kita semua masih merasakan kelalaian yang sangat besar terhadap nikmat-nikmat Allah azza wajalla kepada kita. Kita khawatir terhadap diri kita sendiri. Kita khawatir terhadap diri kita, bukan terhadap musuh kita. Khawatir Allah ambil kenikmatan itu dari diri kita disebabkan dosa-dosa kita, disebabkan kelalaian kita. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian dari musibah, baik musibah itu berupa musibah duniawiyah atau musibah diniyah, wa hadza a'zam, dan ini yang lebih besar, ketika musibah itu menimpa pada agama kita, itu semua apa kata Allah, fabima kasabat aydikum, itu disebabkan ulah tangan kalian sendiri. Allah bisa saja berikan ujian kepada kita, bisa saja Allah cabut nikmat itu dengan apa, Allah turunkan di tengah-tengah kita fitnah. Kita hidup sekarang di zaman fitnah. Jadi kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, khawatir, khawatir Allah ambil, Allah pindahkan nikmat itu kepada yang lain. Bisa saja Allah timbulkan, Allah turunkan di tengah-tengah kita fitnah. Contohnya permusuhan, dengki mendengki, terjadi hasad satu dengan yang lainnya, ukhuwah yang retak. Ini semua merupakan pencabutan nikmat dari Allah azza wajalla. Kita masih alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Khawatir jangan sampai disebabkan kita yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah azza wajalla, Allah bisa memindahkan nikmat ini kepada orang lain. Allah cabut nikmat ini dari kita. Fanansah al-ikhwah, maka ana nasihatkan seluruh ikhwah, dan kita saling menasihati satu dengan yang lainnya. Bukan berarti bahwa orang yang memberi nasihat adalah orang yang paling baik, orang yang lebih berilmu, orang yang lebih bertakwa, tidak. Atau orang yang lebih di atas, tidak. Bisa saja orang yang memberi nasihat itu adalah orang yang lebih jelek keadaannya dari orang yang dinasihati. Tetapi kita sama-sama, sama-sama memberi nasihat, memegang tangan saudara kita yang lalai, yang butuh untuk dinasihati, kita nasihati, kita nasihati. Demikian juga perlu ana sampaikan juga, ini hendaknya kita semangat seperti yang tadi yang ana awal bicarakan, hadir di awal waktu, hadir di awal waktu, menjadi sebuah kebiasaan kita, yaitu kita kurang menghormati ilmu, kurang menghormati ilmu. Demi Allah, tidak pantas, ana katakan terus terang, tidak pantas seorang mudarris, seorang guru datang lebih awal dari muridnya. Tidak pantas seorang ustaz, siapa saja, dia datang lebih awal dari muridnya. Tidak pantas seorang mudarris datang dan belum ada yang hadir satupun, atau masih beberapa orang yang hadir, kemudian duduk menunggu satu, menunggu semua tulab hadir baru mulai dars. Demi Allah, ini akhlak yang jelek. Ana katakan akhlak yang jelek. Tidak didapati di kalangan awamun nas. yang demikian tidak pernah kita dapati yang namanya mudarris menunggu murid. Ini merupakan sebuah hal yang sudah menjadi kebiasaan kita. Maka coba kita rubah. Di sekolahan, di madrasah, di madaris, di jami'at, seluruh yang namanya pengajar itu hadir setelah murid-murid sudah kumpul semuanya. Sudah siap, pelajaran sudah siap, baru mudarris langsung memberikan materinya. Ini yang sepantasnya, ikhwah. Tidak sebaliknya. Seorang awam yang padahal mereka itu belajar ilmu dunia. Ilmu dunia yang mereka ajarkan. Kita mempelajari apa? Ilmu din lebih utama. Hormatilah ilmu. Hormati ilmu. Saya tidak mengkhususkan diri saya, tidak. Semua, hormati semua orang yang membawa ilmu. Semua orang yang mengajarkan kepada kita, hormati dia. Nah, kita khawatir terhadap diri kita sendiri. Kita pandai-pandailah kita dalam bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai disebabkan perbuatan kita, Allah Azza wa Jalla cabut kenikmatan itu dari kita. Tidak pantas al-ikhwah, terkhusus al-ikhwah al-qudama, berapa banyak al-ikhwah al-qudama masih kurang semangat dalam talabul ilm, menurun semangatnya. Mudah-mudahan nasihat ini tersampaikan kepada yang belum mendengar. Ijtahidu fi talabil ilm. Tidak ada kebaikan orang yang jarang atau dia jauh dari ilmu. Tidak ada kebaikan padanya. Jauh dari halaqah ilmu. Tidak ada kebaikan, tidak ada barakah dalam hidup dia. Fahadihi nasihah. Inilah nasihat yang mungkin terpaksa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal mengampunkan kita semua. Hadza ma aqul ila huna. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.